Fitra Bisnis, pekan lalu Jakarta dilanda banjir besar. Banjir ini bahkan disebut-sebut lebih parah dari banjir besar 2007 lalu. Imbas dari banjir di hampir seluruh penjuru Jakarta itu otomatis mematikan ekonomi Jakarta. Sektor yang terimbas cukup besar antara lain adalah sektor retail. Untuk membicarakan mengenai hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, sampai saat ini berdasarkan data yang dihimpun Asosiasi Pengusaha Indonesia, berapa besar kerugian dunia usaha akibat banjir di Jakarta pekan lalu? Kita ini tentu melihat kerugian itu dalam keseluruhan ya. Yang hari pertama itu kita melihat tentu kerugian itu ada sekitar hampir 500 miliar. Setelah 3 hari ini kita tidak bekerja ya. Lalu hari ini mungkin kita harapkan 100% normal, biarpun saya tidak percaya itu ya, karena beberapa tempat masih banjir dan masih mati listriknya dan segala macam. Itu saya bertafsir sudah, kita sudah lebih dari 1 triliun rugi. Ya, yang paling banyak rugi kita itu adalah sebenarnya di bidang perdagangan, di bidang retail, di bidang logistik yang nggak bisa masuk sama sekali. Tentu termasuk industri-industri yang ada di Pulau Gadung, yang ada di daerah-daerah di Tanjung Priok ya, di tempatnya daripada industri-industri garment yang untuk ekspor dan lain-lainnya ke kawasan berikat Nusantara itu, setelah itu juga di Bekasi, di Kerawang, di Tangerang dan lain-lain. Semua adalah pusat-pusat industri ya yang terjadi. Sehingga saya menafsirkan itu, biarpun ini tentu akan bertambah terus tiap-tiap hari ya. Kalau ini semua listriknya masih belum normal, sebagian bagian masih belum normal. Belum kita hitung besok apakah asuransi-asuransi kerugian daripada yang namanya untuk mobil-mobil yang tenggelam dan lain-lain itu juga akan belum aja dia punya kerugian-kerugian ini itu belum dihitung tuh. Jadi akan bertambah terus menurut saya. Nah, kalau dibandingkan dengan tahun 2007, lebih besar mana Pak kerugian yang dialami oleh para pengusaha? Oh, ini lebih besar sekarang karena ekonomi kita kan juga setelah 6 tahun ini kan sudah jauh lebih besar daripada sebenarnya 2 kali lebih besar daripada tahun 2007 sebenarnya. Yang kedua juga daripada yang kena ini menyeluruh. Kalau dulu yang dikena cuma Kelapa Gading dan beberapa daerah. Kalau sekarang ini mulai dari pusatnya kena, yaitu yang banjir satu hari kemarin itu di daerah Hotel Indonesia dan lain-lain yang sama sekali kita nggak bisa apa-apa. Dan seluruhnya kena ya Indonesia. Itu saya pikir ya ini kita belum hitung, sekarang saya sedang suruh hitung bagaimana seluruh Indonesia mulai dari Aceh, dari Sumatera Utara ya, semua kemarin ini masih Lampung kena, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, semua Sulawesi Selatan dan segala macam ini kan pada kena semua. Tentu itu kenanya lebih kecil-kecil. Tapi kan mereka itu juga pasti, saya takutnya kita punya pertumbuhan bisa mungkin lebih rendah ya, karena juga masalah-masalah daripada kekuatan alam dan bencana alam yang kita tidak bisa menduga ini, itu yang terjadi menurut saya. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.